Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian Rabu pagi dengan membahas buku ayat-ayat Tauhid. Dan di kesempatan kali ini, kita akan membaca makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Anda yang memiliki bukunya, bukunya seperti ini, silahkan dibuka halaman 2. Tentang makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita membahas makna Muhammad Rasulullah, kita akan melengkapi terlebih dahulu atau membuat review sedikit tentang makna syahadat la ilaha illallah. Tayyib. Tentang makna syahadat la ilaha illallah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang makna la ilaha illallah. La ilaha illallah, makna yang disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian ada dua makna yang salah di masyarakat. Saya berani mengatakan salah karena secara makna bahasa salah dan secara realita juga salah. Pertama adalah orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang salah dengan kalimat ini? Kalimat tidak ada Tuhan selain Allah memiliki dua kemungkinan makna, dua pengertian makna. Pertama, tidak ada yang disembah oleh manusia selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Padahal ada banyak yang disembah selain Allah. Artinya apa? Ini menyalahi realita. Ini menyalahi realita. Realitanya, karena realitanya, ada banyak yang disembah, ada banyak zat yang disembah selain Allah. Sehingga kalau kita menyatakan tiada Tuhan selain Allah, maka ini tidak sejalan dengan realita yang ada. Realita yang ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihi huwal batil." Demikian karena Allah dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, sementara Tuhan-Tuhan selainnya adalah Tuhan yang batil. Sehingga ada Tuhan yang dinyatakan dalam Al-Quran, Tuhan-Tuhan selain Allah, tapi mereka semuanya adalah Tuhan yang batil. Kemudian konsekuensi makna yang kedua adalah semua Tuhan itu Allah. Kok bisa, Pak? Misalnya Anda buat ekivalensi kalimat seperti ini ya. Semua roti, ya, tiada roti kecuali enak. Ya, tiada Tuhan kecuali Allah atau selain Allah. Tiada roti kecuali enak. Ya, berarti gimana? Semua roti itu enak. Nah, ini kan konsekuensinya. Berarti semua roti enak. Padahal mungkin ada roti yang nggak enak, ada roti yang kita nggak doyan, dan seterusnya. Baik. Lain halnya kalau kalimatnya kayak gini. Tiada roti yang layak dimakan kecuali roti enak. Berarti ada banyak roti, tapi yang layak dimakan yang enak. Seperti kalimat tiada Tuhan kecuali Allah, maka berarti semua Tuhan adalah Allah. Sebagai konsekuensi, seperti orang membuat kalimat tiada roti kecuali enak, berarti semua roti itu enak. Tayyib. Karena itu kita tekankan kepada kaum muslimin untuk makna la ilaha illallah, jangan lagi cukup dengan mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah, tapi kita katakan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Pak, itu kan hanya permainan bahasa. Ya, bahasa mengandung makna. Karena itu ketika ada pernyataan bahasa yang dia memberikan konsekuensi makna, maka kita berhati-hati dalam masalah ini, apalagi ketika berkaitan dengan masalah tauhid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat untuk mengatakan Masya Allah wa sya'a fulan, Masya Allah wa sya'a fulan. Tapi beliau mengatakan boleh, membolehkan orang mengatakan Masya Allahu summa sya'a fulan. Apa bedanya? Kalimat Masya Allah wa sya'a fulan, Masya Allah wa sya'a fulan, Masya Allah wa sya'a fulan, Masya Allah wa sya'a fulan, penghubung wa di sini ya, penghubung wa itu menunjukkan makna apa? Kesepadanan. Sehingga ini kalau kita terjemahkan, Masya Allah wa sya'a fulan adalah sesuai kehendak Allah dan fulan. Dan penghubung wa itu menunjukkan makna kesepadanan. Penghubung wa menunjukkan makna kesepadanan. Sehingga artinya jadinya sesuai kehendak Allah dan kehendak fulan. Baik. Blue screen. Sehingga kalimat ini tidak diperbolehkan untuk diucapkan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan orang mengucapkan Masya Allah summa sya'a fulan. Masya Allah summa sya'a fulan. Kenapa kalau summa boleh? Summa artinya kemudian. Sesuai kehendak Allah, kemudian. Kemudian kehendak fulan. Karena ketika di situ menggunakan summa, berarti tidak ada kesepadanan. Atau kesetaraan. Ya. Kita tunggu. Saya ulang mulai dari kalimat Masya Allah wa sya'a fulan. Masya Allah wa sya'a fulan. Yang ini secara arti adalah sesuai kehendak Allah dan fulan. Dan kehendak fulan. Sehingga kata hubung. Apa nama? Kata hubung ya. Kata sambung. Kata sambung atau kata hubung? Kata sambung wa. Yang artinya dan. Yang artinya adalah dan. Menunjukkan makna kesetaraan. Nabi SAW melarang hal ini. Dan beliau mengizinkan orang menggunakan kalimat. Masya Allah. Summa. Sya'a fulan. Beliau mengizinkan orang menggunakan kalimat summa. Summa artinya kemudian. Kata sambung summa artinya kemudian. Dan kemudian itu tidak menunjukkan kesetaraan. Tidak menunjukkan kesetaraan. Baik. Sehingga kalau Anda mengatakan, nah ini kan cuma permainan kata. Ini juga permainan kata. Tapi yang satu dibolehkan, yang satu tidak diperbolehkan. Makanya hati-hati dengan bahasa dan kata. Salah dalam masalah bahasa dan kata yang untuk kaitannya dengan urusan akidah dikhawatirkan bisa berakibat fatal. Ada sebuah hadis yang mengatakan wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin. Ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu kalimat yang dia barangkali tidak memikirkan akibatnya. La yubali lahu balan. Dia tidak memikirkan akibatnya. Yazilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Namun dengan sebab kalimat itu, dia terperosok ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Sehingga dengan satu kalimat yang mungkin efek sampingnya tidak dia sadari, ternyata Allah memberikan hukuman kepadanya dengan hukuman yang sangat berat. Tayyib. Sehingga menuntut kita untuk hati-hati dalam semacam ini, termasuk diantaranya adalah dalam membuat komentar. Selanjutnya, arti salah. Arti yang salah berikutnya adalah, arti yang salah untuk kalimat La ilaha illallah. Yang kedua adalah memaknai La ilaha illallah dengan tiada pencipta. Tiada pemberi rizki. Tiada pencipta, tiada pemberi rizki. Kemudian apa lagi? Tiada pengatur alam. Tiada pengatur alam. Kemudian ini semuanya selain Allah. Ada yang salah di mana kalimat ini? Kalimatnya tidak salah. Betul, tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pemberi rizki selain Allah. Sehingga sesembahan-sembahan itu enggak bisa ngasih rizki. Tidak ada pengatur alam selain Allah. Betul. Namun jika ini dijadikan sebagai makna la ilaha illallah, salah. Jadi kalimat ini betul, tapi bukan makna la ilaha illallah. Paham ya? Misalnya begini. Apa makna la ilaha illallah? Lalu saya mengatakan, misalnya ada orang menjawab, apa makna la ilaha illallah? Kemudian dia menjawab, kita wajib sholat kepada Allah. Loh, makna la ilaha illallah kok kita wajib sholat kepada Allah? Loh kan kita wajib sholat untuk Allah. Itu betul. Cuman, la ilaha illallah kamu maknai dengan kalimat itu, salah. Sehingga kalimat tiada pencipta selain Allah, tiada pemberi rizki selain Allah, tiada pengatur alam selain Allah, ini kalimat yang benar. Namun jika ini dijadikan sebagai makna la ilaha illallah, keliru. Paham ya? Baik. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu menjadi titik sengketa antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin. Ini menjadi titik sengketa antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin. Sementara kaum musyrikin mengakui Allah pencipta, pemberi rizki, dan pengatur alam semesta. Dan pengatur alam. Sehingga mereka mengakui. Alam ini Allah yang memiliki. Alam ini Allah yang ngatur. Alam ini Allah yang memberi rizki. Mereka mengakui itu. Namun di saat yang sama mereka tidak mau mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Apa dalilnya? Allah nyatakan dalam Al-Quran. Mayyarzukukum minas sama'i wal ard. Allah berfirman di surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar. Coba kita kutipkan di sini ya. Di surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, siapa memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna, maka orang-orang kafir itu akan mengatakan Allah, semua itu Allah. Fakul, karena itu katakan kepada mereka, afala tattaqun? Lalu kenapa kalian tidak takut kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah? Sudah? Sehingga kalau la ilaha illallah dimaknai dengan tiada pencipta, tiada pemberi rizki, tiada pengatur alam selain Allah, maka orang musyrik tidak akan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau mereka diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka bersikap sombong, enggak mau untuk mengucapkannya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka itu ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka bersikap sombong. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat As-Saffat ayat 35-36. Sesungguhnya mereka itu, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, yastakbirun, mereka bersikap sombong. Dan sombong dalam hal ini adalah menolak kebenaran. Wa yakuluna, dan mereka mengatakan, a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita untuk mengikuti penyair yang gila ini? Yang mereka maksudkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua ayat ini menunjukkan kalau mereka mengakui Allah sebagai pencipta, tapi mereka tidak mau mengakui Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Nah, la ilaha illallah itu menjadi titik permusuhan antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita maknai bukan sebagaimana yang ditunjukkan di surat Yunus, tapi kita maknai sebagaimana yang ditunjukkan di surat As-Saffat, yaitu titik sengketa dalam masalah mengakui Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Makanya dari sini kita membuat kesimpulan bahwa la ilaha illallah itu berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Berkaitan dengan tauhid uluhiyah, yaitu satu-satunya zat yang berhak disembah hanyalah Allah, yaitu mengesakan Allah dalam masalah peribadatan hanya kepadanya. Baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian jamaah, la ilaha illallah itu terdiri dari tiga huruf. Terdiri dari tiga huruf. Yang semuanya huruf yang ringan untuk dibaca. Apa? Lam, alif, kemudian ha. Cuman tiga huruf ini. Masya Allah. Tapi tiga huruf ini bisa mengubah dunia. Seisinya. La ilaha illallah. Dan kalimat ini, La ilaha illallah, kalau kita baca, itu bisa tanpa menggerakkan bibir. Meskipun menggerakkan lisan, tapi tanpa menggerakkan bibir. Kok bisa, Pak? Nah, dicoba aja ya. Mingkem, tapi ucapkan La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa nggak? Hah? Karena makhrajnya tidak di bibir. Jadi huruf ini makhrajnya tidak di bibir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bibir bisa berhenti dan lidah bergerak terucap kalimat la ilaha illallah. Karena makhrajnya tidak ada yang di bibir. Makanya Ibnu Hazm mengatakan, hendaknya memperbanyak zikir la ilaha illallah dalam setiap waktu. La ilaha illallah, la ilaha illallah dalam setiap waktu. Di depan banyak orang sekalipun. Karena nggak seberapa kelihatan. Beda dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Terdengar. Itu tasbih. Alhamdulillah juga terdengar. Dalnya terdengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalnya terdengar. Tapi kalau la ilaha illallah relatif tidak kelihatan. Sehingga dia bisa menjadi zikir yang rahasia. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini tambahan untuk kajian tentang makna la ilaha illallah. Berikutnya kita akan beralih ke makna Muhammad Rasulullah. Kita baca terlebih dahulu. Betul. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yaitu tidak ada manusia yang berhak diikuti dengan benar dalam masalah agama kecuali Rasulullah. Adapun selain Rasulullah jika diikuti dalam perkara agama namun tidak ada dalil yang dia telah diikuti dengan cara yang batil. Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Wala tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadzakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Quran Surat Al-A'raf ayat 3. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna rasuluhu idza qadallahu wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Tayyib. Kita akan membahas makna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah artinya adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dan konsekuensi dari pengakuan ini berarti ketika kita meyakini beliau sebagai utusan Allah, berarti satu, ya, mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati rasul, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. "Wa may yatawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Ada di surat An-Nisa ayat 80. Allah berfirman, siapa yang mentaati sang Rasul, faqad ata'a Allah, maka hakikatnya dia mentaati Allah. Sehingga mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Namun siapa yang berpaling tidak mau taat kepada Rasul, fama arsalnaka 'alaihim hafidha, aku tidak mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka. Ya biarlah mereka nanti, kalau ingkar, tidak mau taat, ya nanti mereka akan mendapatkan hukuman. Baik, sehingga terdapat kaidah bahwa mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaati secara mutlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaati secara mutlak tanpa kecuali. Karena Allah Ta'ala menegaskan taat kepada beliau sama dengan taat kepada Allah. Sehingga tidak akan pernah terjadi, pertentangan antara beliau dengan Allah. Tidak mungkin. Tidak bakalan ada perintah beliau yang bertentangan dengan perintah Allah, atau larangan beliau yang bertentangan dengan larangan Allah. Bahkan sampai anjuran beliau bertentangan dengan apa yang dibenci oleh Allah. Bertentangan dengan anjuran Allah. Gak mungkin. Karena itu Nabi SAW wajib ditaati secara mutlak. Karena itu ada kalimat yang mengatakan, La matbu'a bihaqqin. Ma la matbu'a bihaqqin mutlaqan illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berhak diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selain nabi maka boleh diikuti jika tidak melanggar aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk selain Nabi boleh ditaati selama tidak ada pelanggaran kepada aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, yang ketiga, beliau diutus membawa apa? Diutus itu kira-kira ada tugas atau tidak ada tugas? Ada tugas, membawa misi, tugas. Berarti taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya adalah melaksanakan tugas itu. Melaksanakan tugas itu. Berarti taat kepada Nabi hakikatnya adalah melaksanakan tugas itu. Begitu ya. Misalnya kita berada di Jogja. Lalu pemimpin kita mengutus si A untuk menyampaikan pesan ke kita. Lalu datanglah utusan itu sampai ke kita. Kemudian dia menyampaikan pesan. Ada pesan seperti ini. Ketika beliau menyampaikan pesan, itulah tugas. Maka taat kepada utusan ini, hakikatnya adalah bentuknya melaksanakan tugas itu. Nah, tugas itu apa? Tugas itu adalah melaksanakan syariat. Gitu ya. Beliau membawa tugas. Tugas itu adalah melaksanakan syariat. Apa dalil keberadaan tugas ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kulli." Dialah zat yang mengutus rasulnya bil huda wa dinil haqq. Arsala bi itu artinya adalah mengutus dengan membawa. Dialah zat yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda wa dinul haq. Ayat ini sering kita dengar. Sering kita dengerin. Dialah zat yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda. Maka kita perlu tahu yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuma dua. Al-huda dan dinul haq. Al-huda yang kedua adalah dinul haq. Baik. Sekarang apa makna al-huda? Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq. Liyudhhirahu 'alad-dini kulli. Ada di tiga ayat dalam Al-Qur'an ya. Kalimat ini ada di tiga ayat dalam Al-Qur'an. At-Taubah ayat 33. Al-Fath ayat 28 dan surat As-Saff ayat 9. Nah, apa makna kata al-huda? Saya cantumkan keterangan dari kitab Zadul Masir. Al-huda fihi salah satu aqwal. Ada tiga pendapat tentang makna al-huda. Yang pertama adalah tauhid. Makna kata al-huda adalah tauhid. Yang kedua, Al-Quran. Yang ketiga, penjelasan Al-Fara'id. Penjelasan kewajiban. Walladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Maknanya adalah, dialah zat yang mengutus Nabi SAW untuk membawa ajaran Tauhid, ajaran Quran, dan penjelasan kewajiban-kewajiban. Sedangkan dinul haq fahuwal Islam, yaitu Islam. Agama yang isinya amal. Itu adalah agama Islam. Maka Nabi SAW diutus oleh Allah dengan membawa dua ini. Pertama adalah al-huda, yang isinya adalah petunjuk untuk mentauhidkan Allah, petunjuk Al-Quran, dan penjelasan kewajiban-kewajiban. Dinul haq artinya adalah agama yang isinya amal, yaitu agama Islam. Melaksanakan petunjuk di atas. Nah, berarti kita melaksanakan ini semua, itulah hakikat mengikuti utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat mengikuti utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering dinyatakan oleh Allah bahwasanya beliau itu sebagai basyiran wa nadhir. Basyir wa nadhir. Ya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Aku mengutusmu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tujuan Nabi SAW diutus, Allah sering nyatakan dalam Al-Quran, beliau diutus oleh Allah dengan membawa al-haq, kebenaran, basyiran wa nadhira. Basyir artinya apa? Hah? Pemberi kabar gembira. Bahasa lainnya, ngasih janji surga bagi siapa yang mau taat. Nadir artinya apa? Ya. pemberi kabar, pemberi peringatan. Bahasa lainnya adalah menyampaikan ancaman bagi yang enggak mau taat. Maka beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan dua hal ini. Ngasih motivasi, manusia akan dapat pahala jika mau taat. Dan pemberi peringatan bahwasanya manusia akan mendapatkan hukuman jika tidak mau taat. Wallahu a'lam. Sehingga intinya adalah mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, maka dia akan mendapatkan kabar gembira sebagaimana yang Allah berikan kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini penulis membawakan banyak sekali dalil dari Al-Qur'an tentang wajibnya mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Baik. Berikutnya. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak. Hak Nabi itu berarti adalah kewajiban umatnya yang harus ditunaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah hak Nabi adalah diikuti. Beliau berhak diikuti dan yang paling berhak untuk diikuti. Yang kedua, dimuliakan. Maka beliau wajib dimuliakan. Namun tidak boleh dikultuskan, tidak boleh disembah. Sehingga dimuliakan dengan pemuliaan yang boleh diberikan kepada manusia, tapi tidak boleh dikultuskan. Hak Nabi SAW adalah dicintai. Kemudian apa lagi? Hak Nabi SAW mendapat salawat dari umatnya. Baik. Ini beberapa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji? Ya, punya hak untuk dipuji. Bagaimana dengan dipuji? Dipuji boleh. Ya. Hak untuk dipuji. Kemudian kita memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh, selama tidak melebihi, selama tidak keluar dari realita. Sehingga memuji tapi keluar dari realita enggak boleh. Ya. Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah orang yang bisa ngilang, bisa terbang, bisa apalagi berubah jadi air, bisa berubah jadi tanah. Wah. Ini menghina namanya, bukan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh selama tidak keluar dari realita. Dan sebaliknya ada yang pujian yang dilarang jika sampai kultus kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Dan yang penting untuk kita perhatikan bahwa solawat dengan memuji itu sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Salawat itu disyariatkan. Kita diminta untuk memperbanyak salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita diperintahkan untuk salawat. Tapi kita tidak diperintahkan untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mencintai beliau. Tapi kita tidak kita jumpai ada perintah untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berbeda dengan memuji Allah. Ini diperintahkan enggak? Banyak sekali perintahnya. Diperintahkan. Contohnya apa? Uzkurullah dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Udzkurni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Sehingga ada banyak perintah untuk memuji Allah. Sabbih, sucikanlah. Sabbih isma rabbikal a'la. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikanlah dengan memuji Rabbmu. Dan kalimat-kalimat yang semisal dalam Al-Quran sangat banyak. Kita diperintahkan untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bedakan. Memuji Nabi SAW itu kita tidak menjumpai perintahnya. Adanya mencintai Nabi SAW. Praktek sahabat memuji Nabi SAW. Namun memuji Allah itu yang diperintahkan. Sehingga kita diperintahkan untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat tayyibah. Qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkan subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika. Dan seterusnya. Karena itu kita terheran. Ketika ada orang yang dia lebih banyak memuji Nabi SAW, tapi malah jarang memuji Allah. Nah, ini keliru ya. Seharusnya pujian untuk Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan memuji Nabi SAW. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah dalam rangka untuk mengajak manusia agar mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari beliau berupa surga. Wallahu a'lam. Kemudian beberapa ayat yang tadi disebutkan oleh penulis surat Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan mengikuti wali-wali selain Allah. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingatnya. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Demi Rabbmu mereka tidak akan beriman sampai menjadikanmu sebagai hakim terhadap perselisihan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Lalu mereka tidak merasa berat dan mereka pasrah terhadap keputusanmu. Allah juga berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Enggak layak bagi mukmin laki maupun wanita ketika Allah sudah ngasih keputusan, dia boleh nyari pilihan yang lain. Ya. Sehingga di sini kita diwajibkan untuk mengikuti dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Wallahu a'lam. Nah. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai untuk makna Muhammad Rasulullah. Sehingga inti dari Muhammad Rasulullah maknanya apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik mungkin. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik mungkin, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah yang lainnya. Nabi SAW juga dipuji oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah, uswah yang baik, contoh yang baik, sehingga beliau dipuji oleh Allah. Baik dalam aktivitas sehari-hari, beliau semuanya baik. Apalagi dalam masalah syariat. Kita hanya bisa mengikuti beliau dan tidak ada yang lain. Nah, itulah yang disebut oleh para ulama dengan tauhid apa? Dengan tauhid mutaba'ah. Nabi SAW adalah utusan Allah, sehingga beliau wajib ditaati secara mutlak. Ini yang disebut dengan tauhid mutaba'ah. Tauhidul mutaba'ah artinya adalah mengikuti Nabi SAW semata dalam setiap kegiatan ibadah. Maka kita bersyukur ketika saat kita melakukan aktivitas ibadah atau amalan apapun, lalu kita selalu bertanya, ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Bagus, itu kebiasaan yang bagus. Meskipun ada orang yang enggak suka. Ya. Dikit-dikit kok tanya ada dalilnya. Ada dalilnya. Meskipun banyak orang yang enggak suka. Ya terserah mereka yang enggak suka. Tapi kita suka ada dalilnya. Dan selera yang bagus ketika kita selalu berusaha untuk mencari bukti dan sumbernya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kedudukan Rasul itu lebih tinggi dari Nabi sehingga dalam syahadat kita mengucapkan Muhammad Rasulullah bukan Muhammad Nabiullah? Apakah kedudukan Rasul itu lebih tinggi dari Nabi? Jawabannya betul. Rasul lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Nabi. Sehingga ketika kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, atau begini, Rasul lebih tinggi daripada Nabi, dalam arti setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak sebaliknya. Nah, gini aja. Sehingga tidak semua Nabi Rasul. Karena itu ketika kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, maka di situ sekaligus mengakui beliau sebagai Nabi. Karena mengakui beliau sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, maka otomatis mengakui beliau sebagai Nabi. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, apakah bid'ah dosanya di bawah kesyirikan? Apakah bid'ah dosanya di bawah kesyirikan? Jelas ya. Dosa bid'ah di bawah dosa syirik. Karena itu perbuatan bid'ah, selama tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, maka dia bersatu sebagai muslim. Cuman begini, bid'ah ada dua ya. Ada dua. Pertama, bid'ah yang mukaffirah. Menyebabkan pelaku kafir. Contohnya apa? Bid'ahnya orang-orang Syiah. Yang mereka mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain ya, melebihi batas. Sehingga mereka tawaf di kuburan. Mereka berdoa memohon kepada kuburan. Kemudian mereka juga mencari jimat-jimat di kuburan. Sebagai pelaris, sebagai ini, sebagai itu. Maka yang model seperti ini beribadah kepada selain Allah di kuburan, termasuk bid'ah mukafirah, pelakunya kafir. Yang kedua, bid'ah yang ghair mukafirah. Bid'ah yang pelakunya tidak kafir. Baik. Untuk bid'ah jenis yang kedua ini, bid'ah yang ghair mukaffirah, yang pelakunya tidak sampai kafir, maka ini dosanya jelas di bawah kesyirikan, di bawah kekufuran, sehingga statusnya masih muslim. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, kalau kita berwudu atau mandi junub dengan menggunakan timba air, di mana timba itu cuma bisa menampung air yang sedikit. Kalau air dari wudu dan mandi junub itu jatuh ke dalam air di dalam timba, apakah airnya sudah tidak bisa lagi untuk bersuci? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah praktek wudu. Coba kita lihat wudunya ya. Dari sahabat Utsman, beliau pernah minta dibawakan seember air. Kita coba buka hadisnya. Nah, ini hadisnya riwayat Bukhari. Saya ambil yang riwayat Bukhari. An Humran. Jadi apakah ketika tetesan air wudu itu kembali ke gayung yang kita gunakan, yang ke ember yang kita gunakan untuk wudu, airnya menjadi tidak boleh dipakai berwudu? Coba kita lihat hadis ini. Hadisnya riwayat Bukhari. Pak, itu sahih enggak, Pak? Ya, riwayat Bukhari. Nah, saya masih ragu kesahihannya. Ya, sudah, siang cari sendiri ya. Kalau sudah sampai riwayat Bukhari, Anda masih ragu, cari sendiri. Dari Humran, Maula Utsman. Maula itu apa? Mantan budak. Humran, mantan budak Utsman bin Affan. Annahu ra'a Utsmana da'a biwudu'in. Beliau pernah melihat Utsman minta dibawakan air wudu. Fa'afraga 'ala yadayhi min ina'ihi. Faghassalahuma 3 marratin. Lalu kata Humran, Utsman menuangkan air tadi ke kedua tangannya. Dari air yang berada di wadah, sehingga gini, kalau wadah dituang gini ke kedua tangannya terus dicuci. Faghassalahu thalatha marratin, boleh cuci tangan ini sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil ma'i. Setelah nyuci, otomatis di sini basah enggak? Basah karena tidak langsung diandui, tidak langsung dibungkus kain, tapi langsung nyambung ke wudu. Kemudian kata Humran, beliau masukkan tangan kanannya ke dalam fil wudu, ke dalam air wudu tadi. Summa tamadmada wastansyaka wastansara. Kemudian beliau gunakan untuk menghirup air ke dalam hidung dan berkumur. Lalu dibuang. Sudah? Air ini nempel di sini. Otomatis berkali-kali seperti itu, campur antara air yang nempel di kulit dengan apa? Dengan air yang ada dalam ember. Karena itu ini menunjukkan bahwa jika ada air yang netes ke dalam wadah, ya, ke dalam wadah air yang digunakan untuk wudu, tidak menyebabkan air yang ada di wadah ini kemudian menjadi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Wallahu a'lam. Pertanyaan sambungan dari tadi, dari hal yang pertama, apa bedanya Rasul dan Nabi? Apa beda Rasul dan Nabi? Bedanya semua Rasul pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi Rasul. Ini yang pertama ya. Perbedaan yang lain antara Rasul dengan Nabi adalah, ya, perbedaan yang lain, Rasul, ada yang mengatakan sama antara Rasul dengan Nabi, tapi yang betul beda. Rasul, ya, diberi wahyu, sedangkan Nabi tidak diberi wahyu. Dan ini yang umum di masyarakat. Tapi ini keliru. Rasul dan Nabi sama-sama dikasih wahyu. Ada yang membedakan. Ini saya buat pasangan-pasangan ya. Ada yang membedakan. Rasul diperintahkan ya, untuk berdakwah. Sedangkan Nabi tidak diperintahkan. Rasul diperintahkan untuk berdakwah, sedangkan Nabi tidak diperintahkan untuk berdakwah. Tapi ini juga pendapat yang lemah. Kenapa? Karena orang yang kalau dapat ilmu, maka dia diapain? Wajib untuk disampaikan. Sehingga ketika Nabi tidak diperintahkan untuk berdakwah, berarti Nabi itu boleh menyembunyikan ilmu. Padahal menyembunyikan ilmu, wa yaktumu nama anzalallah, menyembunyikan apa yang Allah turunkan, itu termasuk di antara dosa besar. Ada yang membedakan, Rasul ya, membawa syariat baru. Ya. Sedangkan Nabi tidak membawa syariat baru. Sedangkan Nabi mengikuti syariat. Sedangkan Nabi mengikuti syariat Rasul sebelumnya atau sezamannya. Ada enggak Rasul yang mengikuti Rasul yang lain sezamannya? Ya. Hah? Siapa? Harun mengikuti siapa? Musa. Terus siapa lagi? Khidir. Musa ikut Khidir, bukan Khidir ikut Musa. Terus siapa lagi? Tapi itu bukan masalah syariat. Ya. Nabi mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Wallahu a'lam. Nah, cukup Ustaz. Satu lagi Ustaz. Tentang sholat maghrib dan isya yang dijamak karena hujan. Akan tetapi masjid berada di dalam gedung dan kita bekerja di dalam gedung tersebut, apakah boleh? Maghrib dan isya untuk dijamak karena hujan. Jika kita tidak berkepentingan dengan apa? Kehujanan, maka hukum asalnya sebenarnya enggak boleh dijamak. Misalnya kita berada dalam gedung dan kita enggak keluar-keluar. Lalu hujan. Sehingga jamaah tidak datang dan hanya kita beberapa orang yang ada di masjid itu. Ketika sholat maghrib, apakah boleh jamak? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh, kenapa tidak boleh? Karena hukum asalnya harus dikerjakan sesuai waktunya. Kecuali kalau ada masyakoh, kesulitan bagi Anda untuk sholat tepat waktu, karena harus pulang, kemudian balik lagi, nanti becek, kehujanan, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, intinya gini, hukum asalnya, jamak itu diperbolehkan ketika ada rukhsah. Dan mazhab yang paling longgar dalam masalah jamak ketika ada rukhsah adalah mazhab Hambali. Yang paling ketat Hanafi. Nah, sehingga ketika di situ ada rukhsah boleh. Kalau enggak ada rukhsah, hukum asalnya ya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sehingga Anda ikut kajian maghrib. Kajian selesai sampai isya, lalu baru sholat ba'diyah, maka tidak boleh menjamak antara maghrib dengan isya. Wallahu a'lam. Tayyib, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.